putra ke suara 1, 2, 3, 4, 2. Siapa yang mau jeruk? Ntar gue nyanyi dulu ya, habis nyanyi serep gue lempar ya. Nih yang mendapatkan jeruk ini gue doain besok banyak rezekinya. Gue udah jampe-jampe ini. Yang penting besok lu dapat kerjaan, dapat duit pas yang kerja dulu. Jereng jereng jereng. Banyak bunga di taman, banyak satu buku. Banyak anak perawan, cuma mama yang cantik. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, mamalah yang ku cinta. Pantai patah merayu, hatiku rasa malu. Nyanyi udah sore, tenang aja, dibayar udah gua mah. Duduk. Capek lu. Malam gua usak-usak sekarang nyanyi. Ntar malam lu gua dedetin lu. Gua udah minum jamu nih. Jamu asam urat. Saya mau tanya nih, jujur, istri saya cantik enggak? Alhamdulillah. Gua habis sawahnya 4 hektar dapetin dia. Sampai sekarang gue gak punya anak-anak nih, doain gue dapat anak ya. Gue takutnya minta terus sekali dapat dan ntar lahirnya 4 biji lagi. Kayak kucing. Mbe. Ada kucing beranak noh. Di dalam kotak. Sound system ada kucing beranak 4 anaknya. Ya. Jangan seneng lu. Tenang aja. Pas sama mbak mana anda nyanyi? Hah? Banyak lagi ya? Tepuk tangan dong buat kesan anak kesuara. Nih penonton gue lihat nyengir aja gini nih. Ada yang ompong tuh gue lihat gitu aja nih. Banyak bunga di taman, hanya satu ku beri. Banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Gunung puncaknya tinggi. Cuma papa ku pilih dan yang selalu ku rindu. Amin. Diam. Diam aja. Diam. Duduk. Ya kalau mama gak mau duduk, apa yang duduk? Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik adalah yang ku cinta. Pantai patah merayu, hatiku rasa malu. Gue beli satu tuh kerincing tuh buat anak gua tuh. Nono yang kering gede ini anjuk ya, ntar besok gue bayar. Rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu, cuma mamaku pilih dan yang selalu ku rindu. Gunung puncaknya tinggi, ditutup oleh salju, cuma papaku pilih. sejuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, mama lah yang ku cinta. Pandai abang merayu, hatiku rasa malu. Rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu. Cuma mama ku pilih dan yang selalu ku rindu. Astaga, gunung puncaknya tinggi, aku tutup oleh salju. Cuma mama ku pilih dan yang selalu ku rindu. Tepuk tangannya dong buat Epic Kyle. Terima kasih.